Faraun ya'khudhu syaku asna al-wudhu'i fi isti'abin aw adadin bil yakini wujuban fil wajib wa nadban fil mandub walau fil ma'il mauquf. Ini ada Fara yang menjelaskan masalah seseorang yang ragu di tengah-tengah wudhu. Ragu di tengah-tengah wudhu tentang ratanya air. Apakah air sudah merata ke anggota wudhunya, dan juga keraguan tentang jumlah basuhan, ya, jumlah basuhan. Bagi orang yang ragu, maka dia diharuskan mengambil yang yakin, ya. Mengambil yang yakin artinya keraguan itu dibuang. Jadi misalkan seseorang ragu dengan jumlah basuhan, apakah sudah membasuh 3 kali atau 2 kali, maka ini diambil bilangan yang lebih sedikit. Karena bilangan 2 ini pasti, ya. Yang 3 kali ini diragukan, yang 2 ini pasti. Jadi diharuskan untuk mengambil kepastian. Dan ini hukumnya wajib bila memang keraguan itu tentang hal yang wajib, dan hukumnya sunnah bila yang diragukan adalah sesuatu yang hukumnya sunnah. Keharusan memilih bilangan yang lebih sedikit atau memilih yang lebih diyakini ini berlaku walaupun wudhu menggunakan air yang diwakafkan. Amma syakku ba'dal faraq fala yu'athir. Ini seperti penjelasan di beberapa keterangan sebelumnya, bahwa keraguan, bila keraguan itu datang setelah selesai melakukan ibadah, maka keraguan itu tidak memiliki pengaruh apapun. Ini mohon maaf, ya, ada watayamunun. Kesunahan selanjutnya adalah mendahulukan bagian kanan. Ay taqdimu yaminin ala yasar fil yadaini wa rijlaini. Jadi untuk basuhan tangan dan kaki disunahkan untuk mendahulukan bagian kanan. Walinahwi aqta'a fi jami'i adai wudhuihi. Bagi orang yang tidak memiliki satu tangan, artinya seorang yang tangannya hanya satu, kesunahan mendahulukan anggota kanan ini tidak hanya berlaku pada kanan, tangan dan kaki, tetapi berlaku di semua anggota wudhu. Jadi kesunahan mendahulukan bagian kanan bagi orang yang normal ini hanya tangan dan kaki, tapi bagi orang yang tidak memiliki tangan, dalam arti tangannya hanya satu, ini dia kesunahan ini berlaku untuk semua anggota wudhunya. Wa dzalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu tayammuna fi tatahhurihi wa sya'nihi kullih ay mimma huwa min babi takrim. Kesunahan ini dikarenakan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sangat suka sekali, sangat senang sekali mendahulukan bagian kanannya bila melakukan hal-hal yang mulia. Jadi kalau hal-hal yang dilakukan mulia, maka mendahulukan bagian tangan, bagian kanan, ya. Contohnya adalah kaktihalin walubsi nahwi komisin wa na'lin watal wataqlimi dufrin wa halkin nahwi ra'sin wa ahdin wa aidha wa siwakin wa tahlil wa yukrahu tarku. Contoh hal-hal yang termasuk bagian dari hal-hal yang mulia adalah menggunakan celak, memakai komis atau baju, memakai sandal, memotong kuku, memotong rambut, mengambil sesuatu, memberikan sesuatu, bersiwak, menyela-nyelai gigi, dan lain-lain, ya. Pokoknya hal-hal yang tidak merupakan hal-hal yang remeh atau hina itu disunahkan mendahulukan tangan kanan. Wa yusannu tayasuru fi diddih wa huwa ma kana min babil ihanati wal adha kastinja'in wa mtikhatin wa khal'i libasin wa na'lin. Jadi ini lawan dari hukum sebelumnya, yaitu disunahkan untuk mendahulukan bagian kiri bila melakukan hal-hal yang termasuk bagian dari kehinaan dan juga sakit. Contohnya seperti istinja atau cebok, dan juga mengeluarkan ingus lalu mencopot pakaian dan mencopot sandal. Allahu a'lamu bishawab.